السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، الحمد لله إخوة سكاليان، أعزني الله وإياكم جميعا. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid ini sebagaimana biasanya kita laksanakan majelis ilmu di masjid ini setiap malam Sabtu ba'da Isya. Dan di sini kita berkumpul, alhamdulillah, meskipun sebelumnya kita bisa dikatakan saya pribadi tidak bisa datang ke sini beberapa pekan. Ada gantinya, Pak. Yang kemarin ada gantinya, ada yang mengganti. Alhamdulillah. Jadi enggak kosong ya. Enggak kosong. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita di majelis ini sudah menyelesaikan satu risalah yang ringkas tetapi syarat dengan manfaat, memiliki manfaat yang besar. Risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu Salatatul Usul, yang mana di sana dalam risalah tersebut kita diberitahu, diajarkan tentang tiga landasan utama yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib diketahui oleh setiap manusia, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini wajib untuk kita ketahui karena setiap manusia akan mengalami fitnah kubur setelah dia meninggal dunia, yaitu pertanyaan dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, yang menanyakan tentang tiga hal ini, yang mana pertanyaan tersebut tidak akan bisa dijawab kecuali oleh orang-orang yang sudah benar-benar melaksanakan konsekuensi dari ilmu tersebut. Ketika dia mengenal Allah Ta'ala, maka dia mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah. Ketika dia mengetahui al-Islam, maka dia mengikuti ajaran Islam. Ketika dia mengenal Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya, sebagai teladannya. Inilah orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjawab tiga pertanyaan di alam kubur nanti. Dan mudah-mudahan setelah kita mempelajari risalah tersebut, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, yang mana hal itu harus kita juga laksanakan juga murojaah, ataupun seringkali mengulang-ulang ilmu yang telah kita peroleh, karena yang namanya ilmu itu akan menjadi lebih hidup dengan murojaah, dengan muzakarah, dengan terus mengulang-ulang. Jangan terus merasa saya sudah mempelajari ilmu ini dan sudah cukup, tidak. Bahkan manusia itu sifatnya itu pelupa, mudah lupa, ya, mudah hilang ingatan. Sehingga yang namanya ilmu itu, meskipun itu adalah perkara yang sangat dasar, tetap harus kita ulang-ulang agar ilmu tersebut benar-benar menancap kuat dalam hati, dan agar Allah Ta'ala memberikan taufiknya, memudahkan kita untuk melaksanakan ilmu tersebut. Taib. Dan malam ini ma'asyiral ikhwah azanillahu iyyakum, kita akan mulai membaca kitab yang baru. Setelah kita membaca Thalathatul Usul, maka kita tetapkan untuk membaca sebuah kitab yang lain yang juga dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bukan karena kita ta'assub kepada beliau, kok setelah Thalathatul Usul karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, gantinya kitab Tauhid juga karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Jadi bukan karena ta'assub, tetapi karena kita memandang bahwasanya kitab itu memang kitab yang sangat bermanfaat, isinya terutama, kandungannya, dan juga uslub penyampaiannya itu sangat mudah untuk kita cerna, untuk kita pahami, dan sangat mengkaitkan erat dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah. Oleh karena itulah kitab-kitab beliau, terutama yang ini kita yang kita pelajari ini, kitab Thalathatul Usul, kitab Tauhid, dan juga kitab yang lain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak para ulama yang memberikan perhatiannya untuk mengajarkan, mempelajari kitab ini, ya. Dan khususnya kitab Tauhid ini, ya, dia adalah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari untuk merealisasikan, mewujudkan Tauhid kita kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, ya. Karena yang namanya Tauhid seseorang, seseorang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, itu sama dengan halnya keimanan. Iman itu kan sebagaimana telah kita pelajari dulu, iman itu bertingkat-tingkat, ya kan? Ada orang yang lemah imannya, ada orang yang pertengahan imannya, ada orang yang sempurna imannya, gitu. Demikian pula Tauhid, ya. Barangkali orang yang tahu sedikit makna la ilaha illallah dengan benar, dia bisa mentauhidkan Allah Ta'ala. Tetapi akan berbeda halnya ketika orang ini mau mempelajari secara rinci tentang masalah Tauhid. Dia akan mengetahui mana-mana perkara yang termasuk penyimpangan terhadap Tauhid yang rinci. Syirik besar ataupun kecil, syirik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan ini adalah merupakan buah ataupun faedah dari ilmu kita mempelajari Tauhid secara rinci. Nah, kitab Tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk salah satu di antara kitab yang sangat penting untuk mempelajari tentang Tauhid secara rinci dan juga lawan-lawannya, yaitu syirik, ya. Sehingga nanti kita akan dapat di sini dalam kitab Tauhid ini, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai pembahasan kitab Tauhid ini dengan pembahasan tentang kewajiban mempelajari Tauhid. Lalu kemudian beliau akan beralih kepada penjelasan tentang keutamaan Tauhid. Kalau yang pertama tentang kewajiban mempelajari Tauhid, agar kita tahu bahwasanya memang kita itu wajib untuk mempelajari Tauhid, ya. Meskipun seandainya tidak ada keutamaan, karena Allah telah mewajibkan Tauhid kepada kita, maka kita wajib untuk mempelajarinya, gitu loh. Jadi pertama kali yang beliau sampaikan, kewajiban untuk mempelajari Tauhid dan faktor-faktor yang menunjukkan akan kewajiban itu. Kenapa kita wajib mempelajari Tauhid? Nanti akan disampaikan oleh beliau dalam awal pasal yang pertama, ya. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan tentang keutamaan Tauhid. Ini ketika beliau menyampaikan keutamaan Tauhid akan mendorong kita lebih besar lagi dorongan kita untuk mempelajari Tauhid, karena melihat dan mengetahui akan keutamaan Tauhid yang sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Nanti kita akan tahu di antaranya, saya sebutkan satu saja karena nanti akan kita rinci insyaallah taala. Di antaranya, barang siapa yang mewujudkan Tauhid secara sempurna, maka dia akan bisa masuk surga tanpa hisab. Masyaallah. Kalau sudah tanpa hisab, berarti tidak akan diazab. Tanpa hisab, tanpa azab. Bagi siapa ini? Orang yang menyempurnakan Tauhidnya. Ini merupakan dorongan yang sangat besar, kan? Dorongan yang sangat besar bagi kita untuk mau mempelajari Tauhid. Siapa sih orang yang enggak mau selamat dari azab Allah taala? Ya. Barangkali ada orang yang akan selamat akhirnya, artinya akhirnya pasti akan masuk surga, tetapi bisa jadi orang tersebut di awalnya masuk neraka, Ini kan juga termasuk kurang sempurna, ya kan? Maka siapa sih yang tidak ingin mendapatkan kesempurnaan dari awal? Pertama kali masuk akhirat, dalam akhirat ke dalam akhirat nanti, tidak mampir dulu ke neraka. Ya. Pasti akan, orang pasti akan menginginkan keutamaan ini. Maka itu hanya akan bisa terwujud keutamaan tersebut dengan apa? Menyempurnakan tauhid. Kemudian di samping itu, beliau menyebutkan tentang pembahasan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Tatkala tauhid ini tidak akan terwujud kecuali dengan menghilangkan atau menghindari berbagai macam kesyirikan. Maka beliau juga menyampaikan tentang bahayanya kesyirikan, agar kita benar-benar mewujudkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Karena yang namanya tauhid adalah pemurnian, pemurnian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kita semua menghindari dan menjauhi tauhid dengan berbagai macam jenisnya, baik itu yang kecil apalagi yang besar. Nah, baru setelah itu beliau menyampaikan ya, rincian-rincian pembahasan-pembahasan yang termasuk dalam permasalahan tauhid ini dan lawannya yaitu syirik. Beliau akan menyampaikan berbagai macam hal-hal yang termasuk kesyirikan, yang barangkali sebelumnya kita tidak mengetahui itu termasuk kesyirikan, ternyata itu bisa termasuk kesyirikan. Nanti kita akan pelajari insyaallah ta'ala. Jadi sekali lagi, ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, kitab tauhid, dan dengan uslub yang sangat istimewa, karena beliau menyampaikan pembahasan-pembahasan dengan judul bab, inti pembahasan pada judul bab. Kemudian beliau langsung menyampaikan dalil yang mendukung ya, pembahasan tersebut, yang menguatkan maksud dari pembahasan tersebut, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan terkadang dikuatkan dengan perkataan siapa? Para ulama rahimahumullah ta'ala, baik ulama salaf yang terdahulu atau ulama pada zaman pertengahan atau ulama yang sebelum, intinya adalah ulama-ulama yang sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Maka dengan keistimewaan kitab Tauhid ini, dengan isinya yang sangat bermanfaat, kemudian dengan metode dan usulnya yang sangat mudah untuk kita cerna, ya, selalu mengkaitkan dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka para ulama rahimahullah, mereka memberikan perhatian yang besar terhadap kitab ini. Banyak syarah-syarah yang dituliskan oleh para ulama untuk menerangkan kandungan isi dari kitab ini. Dari syarah yang panjang lebar sampai syarah yang ringkas, ya, banyak sekali para ulama menyampaikan hal ini. Di antaranya yang saya ketahui, di antara syarah-syarah kitab Tauhid, yang paling bisa dikatakan syarah yang paling pertama adalah Taisirul Azizil Hamid. Taisirul Azizil Hamid, yang ini ditulis oleh cucunya sendiri, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara cucu beliau namanya Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Sulaiman, Syekh Sulaiman ini, dia menulis syarah terhadap kitab Tauhid, Taisirul Azizil Hamid, dan dia termasuk kitab syarah yang bisa dikatakan yang pertama, ya. Kemudian ada cucu beliau yang lain, ya, yang menyempurnakan kitab ini, Taisirul Azizil Hamid, dan juga membuat syarah tersendiri yang berjudul Fathul Majid. Fathul Majid, dia adalah termasuk cucunya beliau juga, tapi dari jalur anak yang lain. Namanya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Abdurrahman bin Hasan, ya. Ini kitab Fathul Majid. Dia juga kitab yang cukup bagus sekali, ya. Dalam syarahnya di sini, kalau yang Taisirul Azizul Hamid, masya Allah, dia syarah yang panjang lebar sekali, ya kan? Dalam sebuah pembahasan misalnya, maka beliau menyampaikan tambahan dalil yang banyak sekali. Dari Al-Quran sebutkan ini banyak sekali. Dari hadis ini banyak sekali. Pokoknya masya Allah, ini kitab Taisirul Azizil Hamid. Kemudian kitab Fathul Majid bisa dikatakan semacam ringkasan dari Taisirul Azizil Hamid. Bisa dikatakan semacam ringkasan dari itu. Sehingga dia memiliki keistimewaan yang mirip dengan Taisirul Azizil Hamid, cuma dia lebih ringkas. Ya, disampaikan di sana ayat-ayat pendukung dari bab tersebut. Kemudian disampaikan tentang nukilan-nukilan perkataan para salaf dan seterusnya. Ini syarah-syarah yang ditulis oleh cucu beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian juga ada syarah yang ditulis oleh ulama belakangan, ya, yaitu seperti syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini juga termasuk syarah yang mudah untuk dipelajari, walaupun dia termasuk syarah yang tebel, ya kan. Kalau kitab cetakan itu terkadang dulu pertama kali keluar 3 jilid, sekarang bisa 2 jilid, sekarang ada yang 1 jilid, ya kan. Cakup syarah Qaulul Mufid, namanya syarah Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Di sana juga bagus sekali. Dalam satu pembahasan misalnya beliau memberikan perincian tentang satu permasalahan, tentang misalkan tentang masalah isti'anah, maka beliau menyebutkan tentang isti'anah yang syirik seperti apa, yang dibolehkan seperti apa, dan seterusnya, ya. Kemudian ada juga syarah yang lain yang juga cukup tebal juga, namanya At-Tamhid, syarah Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Syekh, yang beliau terkenal sebagai orang yang sangat dakik dalam memerinci sebuah permasalahan. Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala. Kemudian juga ada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, juga memiliki syarah terhadap Kitab Tauhid. Bahkan di antara syarah Kitab Tauhid yang beliau miliki, ada yang panjang lebar, ada yang tebal, ya, yang berjudul I'anatul Mustafid, ya, itu syarahnya tebal seperti halnya Qaulul Mufid karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ada yang lebih ringkas lagi, yang beliau menyampaikan syarah ringkas, menyampaikan ayat dari Kitab Tauhid, kemudian keterangan kalimat-kalimat yang makna-makna kalimat yang terkandung dalam ayat tersebut, kemudian menyampaikan makna global dari ayat tersebut, kemudian belum menyebutkan beberapa faedah dari ayat tersebut. Itulah kitab yang ada di hadapan saya ini, yaitu Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ya, sebuah kitab syarah tauhid yang cukup ringkas. Dan ini insyaallah akan saya jadikan sebagai panduan di dalam memaparkan ataupun membaca kitab tauhid yang antum pegang, sebagian antum megang buku terjemahan dari matannya, yaitu kitab tauhid itu, ya. Nanti insyaallah kita akan tambahi penjelasan-penjelasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan bagi siapa yang memiliki kitab seperti ini, seperti Mas Niko itu tadi, Mas Sigit punya kitabnya, itu bisa mengikutinya, ya. Tapi itu dengan bahasa Arab, ya. Sebenarnya ada sudah terjemahannya, Mulakhas Kitab Tauhid. Tetapi untuk sementara ini kita yang jadikan panduan antum cukup apa? Matanya saja. Nanti keterangan-keterangan ini ahsannya, lebih baiknya yang saya nukilkan dari ini, nanti antum tulis poin-poinnya. Ditulis poin-poinnya sehingga tidak terluput faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid. Nah, jelas ya. Jadi ini sekilas tentang tauhid. Ini pentingnya apa namanya? Pembahasan tentang kitab tauhid. Ya. Baik. Sebelum kita mulai membaca kitab tauhid ini, sebagai mukaddimah, tadi juga mukaddimah, tapi saya tambahin mukaddimah yang lain. Kalau tadi mukaddimah tentang kitab tauhid, ada pun tentang mukaddimah tentang siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya kira saya cukupkan, ya. Dulu sudah pernah dalam awal telah terusul, tidak perlu kita ulangi. Intinya beliau adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang cukup banyak, dan beliau hidup pada zaman belakangan sebenarnya, yaitu pada tahun lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Sekarang 1440, ya. Jadi 2 abad yang lalu. Sekitar 2 abad, benar ya? 2 abad yang lalu, lebih. Nah, lebih dari 2 abad. Baik. Ah, mukadimah yang ingin saya sampaikan adalah tentang tauhid. Definisi tentang tauhid. Di sini beliau Syekh rahimahullah taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak menyampaikan definisi tauhid, tetapi nanti beliau akan memberikan satu bab khusus tentang tafsir tauhid. Hakikat dari tauhid itu apa? Ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang makna tauhid secara bahasa dan istilah. Ya. Antum bisa tulis. Di sini di syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Mulakhas, ya, halaman saya halaman 9 ada di situ. Ketika beliau menyebutkan tentang menjelaskan tentang awal kitab ini, beliau mengatakan maudhu'u hadzal kitabi bayanu tauhidil ladzi, ini enggak usah ditulis ya. Saya tertelanggung nanti kalau sudah saatnya untuk ditulis saya akan ngomong, silakan ditulis. Maudhu'u hadzal kitab bayanu tauhidil ladzi aujabahu Allahu 'ala 'ibadihi wa khalaqahum li ajlihi wa bayanu ma yunafihi min asyirkil akbar aw yunafi kamalahu alwajiba aw almustahabba min asyirkil asghari wal bid'ah. Jadi kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, pembahasan kitab ini, tema dari kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid yang itu Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Jadi tauhid adalah perkara yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Mana dalilnya? Itu nanti akan disampaikan oleh penulis di awal-awal kitab tauhid. Ya. Wa khalaqahum li ajlihi, dan tauhid inilah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai tujuan penciptaan hamba-hamba ini, penciptaan manusia dan jin, tujuannya adalah tauhid. Juga termasuk tema dari kitab ini selain membahas tentang tauhid adalah menjelaskan tentang perkara yang bertentangan dengan tauhid, yang berupa syirik akbar. Ya, ini yang bertentangan dengan tauhid. Syirik akbar bertentangan dengan tauhid, bahkan bertentangan dengan aslul iman. Artinya kalau ada syirik akbar ini, tauhid bisa hilang secara keseluruhan, iman bisa hilang secara keseluruhan, dan orangnya bisa menjadi kepada golongan orang yang kafir. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan iman dulu. Baik. Namun ada juga yang yang bertentangan dengan tauhid, yang derajatnya itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Artinya tidak sampai menjadikan orang itu keluar dari iman, tidak sampai menjadikan orang itu kafir, tetapi dia menjadikan orang itu fasik. Ya. Imannya tidak sempurna. Karena dia tidak menyempurnakan tauhid yang wajib untuk disempurnakan. Ya. Seperti misalnya dosa syirik kecil. Syirik kecil termasuk dosa besar atau kecil? Besar. Dia bertentangan dengan kewajiban dalam tauhid. Ya, kesempurnaan tauhid yang wajib. Artinya kalau ada orang yang melakukan syirik kecil ini, maka dia telah terjangkiti dosa besar, ya kan? Yang mana dosa besar itu otomatis akan mengurangi kesempurnaan iman. Akan mengurangi kesempurnaan iman. Ya. Dan juga di antara yang diterangkan dalam kitab ini nanti adalah yang bertentangan dengan kamalahul mustahab, kesempurnaan tauhid yang mustahab. Artinya perkara ini tidak sampai menjadikan orang itu pelaku dosa besar, ya, tetapi dia telah kehilangan apa yang namanya keutamaan, telah kehilangan yang namanya keutamaan, tidak mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi lagi, meskipun dia tidak sampai berbuat dosa. Seperti misalnya dalam pembahasan ini, dalam pembahasan kitab tauhid, seperti misalnya diantaranya apa? Yaitu meminta ruqyah. Minta ruqyah. Dia termasuk syirik kecil bukan? Bukan. Dia termasuk syirik besar? Tidak. Ya. Bukan termasuk syirik besar, bukan termasuk syirik kecil, tetapi ketika seseorang meminta ruqyah akan kehilangan keutamaan, kesempatan menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi ini termasuk perkara yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang mustahab. Ya. Ini semua akan diterangkan dalam kitab ini. Yang itu semua yang bertentangan itu, ya, di antaranya ada yang termasuk syirik asghar, ada yang termasuk bid'ah, dan ada yang termasuk perkara-perkara yang makruh, ya. Perkara yang makruh, tidak disukai walaupun tidak sampai kepada perkara yang dosa. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini tentang makna dari kitab tauhid. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat kitabnya ini dengan judul Kitab Tauhid. Ya. Dalam pasal yang pertama disebut Kitab Tauhid. Ya, di situ tulis gitu ya. Judul pertama apa? Dalam judul pertamanya, judul bab pertama. Nah itu. Nah itu sudah ditambahi oleh penerjemah berarti. Jadi sudah ditambahi penjelasan oleh penerjemahnya. Aslinya hanya mengatakan kitab tauhid seperti yang tertera dalam kitab mulakhas itu kan di atas, nah, hanya kitab tauhid saja dan tidak menyebutkan bab. Ya. Maka di sini beliau menerangkan apa makna kitab, apa makna tauhid. Kitab kalau bahasa kita sudah diartikan jadi buku, ya. Kalimat kitab dalam bahasa Arab, bahasa kita sudah dijadikan, bahasa kita diartikan dengan buku. Tetapi kalau kita tahu bahasa Arab sesungguhnya, ya, satu kata itu akar katanya itu, huruf-huruf pembentuk kata itu memiliki makna-makna yang luas sebenarnya. Jadi dari kata kitab itu ditelusuri akar katanya adalah huruf ka, ta, dan ba. Kaf, ta, dan ba, ya kan? Yang huruf-huruf ini mengandung makna al-jama', mengandung makna al-jama', mengumpulkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kata ba aslinya kan dalam bahasa kita kata ba kan menulis, tapi akar kata kaf, ta, dan ba itu pada asalnya itu memiliki makna mengumpulkan. Sehingga orang yang menulis dikatakan kataba karena dia mengumpulkan huruf-huruf. Jelas ya? Mengumpulkan huruf. Di sini dikatakan wal kitabatu bil qalam jam'ul hurufi wal kalimat. Kitabah, penulisan dengan pena itu maknanya adalah mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Sehingga orang menulis dalam bahasa Arab dikatakan kataba yaktubu kitabah. Orang menulis. Dan buku disebut dengan kitab seperti ini kitab tauhid karena buku itu mencakup mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang banyak yang di yang dikumpulkan dalam pasal-pasal dan bab-bab yang ada sehingga terkumpulkan jadi satu jadilah sebuah kitab ya. Jadi itu makna asal kitab. Nah. Ya ringkasnya adalah buku gitu aja. Ringkasnya adalah buku. Ya, tapi kalau kita mau secara hakikatnya maka kalimat kitab tauhid adalah sebuah buku yang mengandung atau yang mencakup yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan tentang masalah tauhid, ya kan? Karena mana kitab adalah jamaah mengumpulkan. Jadi kitab tauhid adalah sebuah buku yang mengumpulkan pembahasan-pembahasan tentang masalah tauhid. Baik. Sekarang kalimat yang kedua, kata yang kedua yaitu at-tauhid. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa itu makna tauhid? Yang sering kita sampaikan bahwasanya dakwahnya para rasul adalah tauhid. Perkara yang wajib paling utama adalah tauhid, ya kan? Apa itu tauhid sebenarnya? Nah, tauhid dia secara bahasa adalah masdar dari wahada. Yuwahidu tauhidan yang maknanya adalah ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang satu, menjadikan sesuatu sebagai satu. Misalnya wahadal qauma, menyatukan kaum. Wahadal ummah, menyatukan umat, ya. Tauhidul ummah, tauhidul qaum artinya menyatukan umat manusia, menjadikan umat yang tadinya terpecah belah menjadi agar dikumpulkan menjadi satu. Namanya tauhid. Ini mana bahasa dulu ya? Mana bahasa? Atau kata wahada yuwahidu itu tidak letterlek dikatakan menjadikan, tetapi meyakini keberadaan sesuatu sebagai sesuatu yang tunggal, satu. Ini berlaku pada tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Kita mentauhidkan Allah Ta'ala maknanya bukan kita menjadikan Allah itu satu, tadinya Allah banyak terus kita jadikan satu, tidak. Ta'ala Allah an dzalik, subhanallah, ya kan, maha suci Allah Ta'ala, tidak ada yang makhluk yang bisa ya berbuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada, ya kan. Jadi bukan maksudnya menjadikan Allah satu itu bukan tadinya berpencar-pencar banyak kemudian dikumpulkan oleh makhluk kemudian dijadikan satu, tidak, tidak itu maknanya. Tetapi maknanya apa? Meyakini keesaan atau tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maknanya. Ya. Menjadikan keyakinan kita itu satu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya ini mana secara bahasa. Adapun makna secara istilah seperti yang disampaikan di sini, wal muradu bihi huna, kata Syekh Al-Fauzan, yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah. Jadi ini makna istilahnya. Jadi kalau makna bahasa tadi adalah apa? Menjadikan sesuatu sebagai sesuatu yang tunggal atau meyakini sesuatu sebagai sesuatu yang tunggal. Ini makna bahasa. Ini yang bisa antum tulis tadi sudah kebablasan omongnya deh. Enggak bisa mendikte. Ya. Kemudian secara istilahnya di sini belum menyampaikan adalah ifradullahi taala bil ibadah. Ini persis dengan apa yang di sampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Salatatul Usul. Masih ingat ya, ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah, dalam ibadah. Ini pendefinisian tauhid kepada atau dengan inti tauhid yang diserukan oleh para rasul. Inti dari tauhid, mendefinisikan tauhid dengan sesuatu yang menjadi inti dari tauhid itu sendiri. Walaupun sesungguhnya tauhid kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya tidak hanya bermakna ifradullahi bil ibadah, bukan hanya mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah, bahkan harus mengesakan Allah Ta'ala dalam perbuatannya Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi karena yang menjadi inti adalah ibadah kita yang harus diesakan kepada Allah, banyak para ulama yang mendefinisikan tauhid hanya pada kalimat ini saja, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Baik, jelas ini ya. Baik, sekarang saya ingin menerangkan tentang definisi tauhid yang lebih umum ya. Lebih umum, antum bisa tulis ini, definisi istilah tauhid secara umum yang tidak hanya ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan dulu ketika mempelajari atau membaca risalahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr dulu ya, pernah ya. Judulnya apa itu dulu? Masih ingat? Tentang masalah tauhid ya, dulu pernah kita bahas itu. Ya, tauhid secara istilah, antum bisa tulis ini, yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam kekhususan Allah dan haknya. Udah, singkat. Mengesakan Allah Ta'ala dalam kekhususan Allah Ta'ala dan haknya. Atau lebih dengan perkataan lain, dengan ungkapan lainnya, mengesakan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya dalam nama-nama dan sifatnya dan dalam ibadah kita kepadanya. Nah, ini sudah mencakup tiga macam tauhid. Kalau yang definisi yang pertama tadi mencakup dua macam tauhid. Baik, saya kasih keterangan sedikit. Definisi yang pertama, mengesakan Allah Ta'ala dalam kekhususan dan haknya. Kalimat kekhususan Allah Ta'ala di sini maknanya adalah sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala dalam hal perbuatan-perbuatan, nama-nama dan sifatnya. Jadi sama sebenarnya. Sedangkan hak Allah Ta'ala adalah haknya untuk diibadahi. Dari definisi yang pertama ini, dari tinjauan definisi pertama ini, sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Membagi tauhid menjadi dua. Sedangkan dari definisi yang kedua tadi, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Dan pembagian tauhid menjadi dua ataupun tiga ini enggak masalah. Tidak ada perbedaan. Artinya apa? Tidak ada permasalahan dalam hal ini. Karena hakikatnya sama. Yang dua, maka salah satunya mencakup dua macam tauhid dari yang ketiga. Dari yang tiga macam. Baik, saya terangkan. Macam-macam tauhid. Yang pertama, para ulama membagi tauhid, sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Yaitu tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhid yang berkaitan dengan ma'rifah kita tentang Allah dan penetapan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, perbuatannya, nama-namanya dan sifatnya. Tauhidul ma'rifati wal isbat. Yang macam tauhid ini nanti mencakup tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Macam tauhid yang pertama ini dalam pembagian yang tiga nanti mencakup apa? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Coba kita perhatikan. Tauhid rububiyah adalah tauhid apa sih? Kita meyakini keesaan Allah Ta'ala dalam hal penciptaan Allah. Dalam hal penciptaan Allah Ta'ala satu-satunya yang mencipta. Dalam hal penguasaan makhluknya, dalam hal pengaturan makhluknya. Ini semua kan kita peroleh dari mana? Kita tahu kalau Allah Ta'ala mencipta, tahu kalau Allah Ta'ala menguasai satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur. Dari mana? Dari khobar kan? Kita mengenal Allah, Allah seperti itu, gitu kan? Dan juga yang kedua adalah tauhid asma wa sifat. Mencakup tauhid asma wa sifat. Yang di sini kita mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifatnya. Dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga dua tauhid ini, tauhid rububiyah dan asma wa sifat, masuk dalam tauhid yang pertama dalam pembagian yang dua macam tadi. Itu apa? Tauhidul ma'rifati wal isbat. Yang mana tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu kita peroleh dari kabar wahyu. Kita mengenal Allah demikian dan kita menetapkan sesuai yang disampaikan oleh wahyu. Ya. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidul qasdi wa talab. Mentauhidkan qasd, niat kita dan talab, tujuan kita dan perbuatan kita. Mentauhidkan niat kita, tujuan kita dan perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Di mana kita mengakui hak diibadahi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu konsekuensinya adalah kita apa? Menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah kita. Menjadikan ibadah kita itu semua, perbuatan kita semua itu kita tujukan karena Allah. Kita tujukan untuk Allah Ta'ala saja. Ini namanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, ya, atau tauhidul qasdi wa talab. Inilah yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan tadi, yaitu ifradullahi bil ibadah, atau yang dulu kita dapatkan dalam kitab Salatatul Usul ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Baik. Jelas nih ya tentang masalah tauhid. Ada pertanyaan enggak tentang definisi tauhid? Ini baru sedikit mukadimah ya. Kalau tidak ada kita coba masuk pada apa yang beliau sampaikan di kitab Tauhid. Kita ambil satu ayat dulu. Tadi saya katakan di awal pembahasan kitab Tauhid ini, sebelum menyampaikan bab-bab yang ada, beliau menyampaikan kitab Tauhid, kemudian menyampaikan ayat-ayat dan hadis. Yang ini saya sampaikan tadi, maksud dari awal mukaddimah yang beliau sampaikan ini dalam kitab Tauhid ini adalah menegaskan akan kewajiban kita bertauhid kepada Allah dan kewajiban kita mempelajari tauhid. Coba kita lihat dalil-dalilnya. Tapi saya ingin salah seorang dari antum membaca buku yang terjemahan, silakan. Siapa terserah. Masih kita ya? Masih kita. Ya. Baik. Ada lagi tulisannya? Sudah kan? Ini ayat yang pertama yang beliau sampaikan di kitab Tauhid, menegaskan bahwasanya ternyata kita hidup di dunia ini Allah Ta'ala menghendaki agar kita mewujudkan sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid. Sehingga tauhid adalah tujuan kita hidup di dunia ini. Jelas ya? Ini intinya. Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di sini, "Wal ma'na al-ijmali lil ayah." Makna global terhadap ayat ini, "Anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi." Bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan Dia tidaklah menciptakan manusia dan jin melainkan agar beribadah kepada Allah. Artinya apa? Tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka beliau mengatakan, "Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim." Maka ayat ini adalah penjelasan tentang hikmah. Hikmahnya apa sih Allah menciptakan kita? Tujuannya apa sih Allah menciptakan kita? Jelas ya? Jadi di sini dalam ayat ini terdapat penjelasan hikmah dan tujuan kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih? Inilah jawabannya. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman. Ada nikmatnya, ada musibahnya. Sebenarnya untuk apa sih? Ya kan? Nah, inilah jawabannya. Yang jawaban ini banyak orang-orang yang kafir tidak mengetahui. Sehingga mereka itu kacau dalam hidupnya. Enggak tahu tujuan. Ya kan? Sehingga mereka itu kadang mencari-cari tujuan sehingga mengambil sebuah hal yang tidak pantas untuk dijadikan tujuan. Ya kan? Ingin mendapatkan jabatan. Kenapa kita katakan tidak pantas menjadi tujuan? Ini kan tujuan yang pasti akan ditinggal, ya kan? Mencari jabatan, mencari harta, dan seterusnya. Yang itu semua tidak akan mungkin menjadi tepat sebagai tujuan. Tapi ketika orang-orang kafir ini mengenal Al-Quran misalnya, membaca ayat ini, maka mereka akan tahu. Inilah sesungguhnya tujuan hidup kita. Dan Alhamdulillah kita sudah mengetahui ini. Tinggal kita menjaganya dengan apa? Mewujudkan benar-benar hikmah ini. Bagaimana caranya kita benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala? Beribadah kepada Allah Ta'ala saja, jangan sampai kita berbuat syirik. Ya. Baik. Falam yurid minhum ma turidu sadatu min 'abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am wa inna ma arada al-maslahata lahum. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah ternyata tidak menghendaki dari kita sebagaimana yang dikehendaki oleh para tuan-tuan terhadap budaknya. Jadi kita itu kan hamba Allah ya. Iya enggak? Hamba Allah itu kan berarti budaknya Allah. Iya enggak? Coba antum bandingkan, perhatikan budak-budak terhadap tuannya. Seorang tuan nyari budak, beli budak untuk dia miliki, dia punya tujuan kan? Mesti kan? Apa tujuannya? Hah? Minal i'anati lahum birizq wal i'tam. Pasti tuan itu menghendaki agar budak itu membantu kemaslahatan hidup dia, ya kan? Entah itu untuk membantu apa? Mencari rezeki, untuk membantu mencari makanan dan seterusnya. Itu kan tuan terhadap budaknya. Faham? Tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai budak-budaknya, bukan untuk kemaslahatan Allah Ta'ala. Wa innama aradal maslahata lahum. Tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menghendaki kemaslahatan bagi kita sendiri, bukan bagi Allah Ta'ala sendiri. Kita yang akan mendapatkan maslahat. Maka kalau kita lihat dalam kelanjutan ayat itu, dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Tidaklah aku mengharapkan dari mereka rizki sedikit pun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan innallaha huwar razzaq. Lanjutannya ayat itu masih ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sajalah, dialah yang maha memberi rezeki, dialah yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita bukan karena Allah butuh kepada kita. Allah memberikan, mencanangkan tujuan penciptaan kita agar kita beribadah kepada Allah, bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita. Bahkan kita dengan ibadah itu, kita akan mendapatkan maslahat untuk diri kita sendiri. Hidup kita di dunia ini akan merasa tenang, menjadi tenang, dan di akhirat akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Jelas ya? Jadi ini ayat ini menunjukkan akan sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini dalam munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yaitu dengan masalah tauhid ini, dia mengatakan annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ayat ini menunjukkan atas wajibnya tauhid. Ya, karena itu menjadi tujuan kita kan. Dan tentu saja kalau itu sudah menjadi tujuan, tujuan itu kan bahasa Inggrisnya apa sih? Goal ya. Iya enggak? Benar enggak, Mas? Goal. Artinya kalau seseorang sudah mencapai goalnya, sukses enggak dia? Sukses enggak dia? Sukses. Ya kan? Seseorang kalau ingin menjadi orang yang sukses harus mencapai tujuan dia. Maka kalau kita ingin menjadi hamba yang benar-benar sukses, manusia yang sempurna dalam koridor kesempurnaan manusia, maka dia harus menjadi seorang yang menghamba kepada Allah dengan sesungguhnya. Ya. Maka tentu saja ini menunjukkan apa? Wajibnya tauhid. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah, yang mana tauhid itu adalah mengesakan Allah Ta'ala dengan dalam hal ibadah. Liannahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik, karena Allah Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk hal tersebut. Jadi ayat ini menjadi dalil yang tegas pertama kali, artinya menjadi dalil yang pertama kali, dalil pertama yang sangat tegas untuk menunjukkan akan wajibnya kita bertauhid kepada Allah, karena itulah kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai tujuan, mencapai kesempurnaan adalah dengan tauhid ini. Tidak akan mencapai kesuksesan, tidak akan mencapai kesempurnaan seorang manusia, ya, kecuali dengan tauhid ini. Maka itu wajib, ya. Paham ya? Taib. Alhamdulillah. Selesai sudah. Taib. Sekarang kita baca sedikit beberapa faedah pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap ayat ini. Dari ayat ini, beliau, sebagaimana tadi kita sampaikan, kitab yang saya bawa ini, Mulakhas Syarah Kitabut Tauhid, di antara keistimewaannya ya, adalah apa? Setiap ayat ataupun hadis nanti beliau akan menyampaikan pelajaran-pelajaran, petikan-petikan pelajaran yang diambil dari ayat dan hadis yang disampaikan dalam Kitabut Tauhid. Baik itu yang berkaitan dengan tauhid secara langsung atau berkaitan dengan permasalahan lain yang penting dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran-pelajaran itu tidak selalu berkaitan dengan masalah tauhid. Baik. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari ayat ini, yang ini bisa antum tulis ya. Wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadati 'ala jami'i thaqalain al-jin wal ins. Wajibnya mengesakan Allah Ta'ala dalam hal ibadah bagi seluruh jin dan manusia. Maksudnya apa? Seluruh jin dan manusia itu wajib untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sehingga di sini dari pelajaran yang pertama ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang lain. Ternyata jin ya, yang tidak kita lihat, mereka juga ternyata harus beribadah kepada Allah. Ternyata jin adalah makhluk yang sama dengan kita, hamba Allah juga. Sehingga tidak boleh kita tuh merasa takut kepada jin, ya, tidak boleh merasa takut kepada jin sehingga menjadikan jin itu sebagai sesembahan. Tidak boleh, ya kan? Dan tidak boleh meminta pertolongan kepada jin dengan mendekatkan diri kepada mereka, karena mereka hanyalah hamba yang tugasnya juga sama dengan kita beribadah kepada Allah. Jelas ini ya. Pelajaran yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jin wal ins. Penjelasan tentang hikmah, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, ini jelas sudah ya. Penjelasan hikmah dan tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Pelajaran yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluqu. Bahwasanya sang pencipta dialah yang berhak untuk diibadahi. Bahwasanya sang pencipta hanyalah dia yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan yang lain yang tidak mencipta maka tidak berhak untuk diibadahi. Makanya di sini dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya apa? Yang menciptakan kita itu siapa sih? Allah. Yang menciptakan jin itu siapa sih? Allah. Seluruh manusia, seluruh jin, yang menciptakan siapa? Allah. Berarti yang berhak mencanangkan tujuan penciptaan siapa? Allah. Ya kan? Dan ternyata tujuannya itu apa? Agar kita beribadah kepada Allah. Maka yang paling berhak untuk diibadahi hanyalah yang mencipta kita. Jelas ya? Maka tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi kecuali yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka di sini dalam ayat ini kata Syekh terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala dan yang lain sebagainya. Bantahan terhadap siapa saja yang menyembah selain Allah. Bantahan terhadap orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah manusia, menyembah malaikat, menyembah jin. Semua terbantah dengan ayat ini. Karena mereka semua tidaklah mencipta kita. Tidak mencipta jin, tidak mencipta manusia. Yang mencipta hanyalah Allah Ta'ala. Maka yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, pelajaran yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi li'annahu wal khaliqu wa hum makhluqun. Yang keempat, penjelasan dalam ayat ini menjelaskan kemahakayanya Allah Ta'ala, apa ya, dari makhluknya. Maksudnya Allah Ta'ala itu sama sekali tidak membutuhkan makhluknya, sedangkan makhluk seluruhnya mereka lah yang memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan, menerangkan sempurnanya kekayaan Allah Ta'ala, sempurnanya kecukupan Allah Ta'ala, kemahakayaannya Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada siapapun di antara makhluknya, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat, baik itu arsy, tidak ada satupun makhluk yang dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak membutuhkan mereka semua. Bahkan makhluk itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ini kita beralih kepada pelajaran yang lain lagi. Kita ngambil sedikit pelajaran dari pelajaran yang ada. Ini ketika kita membahas Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, ya, Allah itu istiwa di atas arsy, maka jangan samakan istiwanya Allah terhadap istiwanya manusia. Istiwa itu kan berada di atas, makna secara bahasa, ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Jadi Allah Ta'ala menjadikan untuk kita perahu-perahu dan juga binatang-binatang, ya, yang bisa kita naiki. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian itu istiwa di atasnya, di atas perahu-perahu itu, di atas binatang-binatang itu, ya kan? Kita berada di atas kuda misalnya, berarti kita istiwa di atas kuda. Kita berada di atas kapal, berarti kita istiwa di atas kapal, ya kan? Ini istiwa makhluk. Tetapi istiwanya makhluk itu karena kebutuhan makhluk kepada yang ditempati. Kalau makhluk berada di atas kuda, kudanya itu menghilang, pasti makhluk itu akan jatuh, ya kan? Di tengah lautan, di atas kapal, manusia di atas kapal. Kalau kapalnya tenggelam, manusia juga akan tenggelam juga. Artinya istiwanya makhluk itu pasti membutuhkan yang lain. Tapi Allah Ta'ala, dari kaidah tadi, dari pelajaran tadi, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan sedikit pun dari makhluknya. Maka ketika Allah Ta'ala menciptakan arsy dan Allah menghendaki dirinya istiwa di atas arsy, maka kita yakini istiwanya Allah Ta'ala bukan karena butuh kepada arsy. Tidak sama istiwanya Allah dengan istiwa kita. Jelas ya? Tidak sama antara istiwanya Allah Ta'ala dengan istiwa kita. Nah. Baik. Kemudian yang kelima, ini di sini disampaikan sampai lima saja oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang pelajarannya. Yang kelima, di sini ada isbatul hikmati min fi af'alillahi subhanah. Menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki hikmah-hikmah dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Ta'ala itu memiliki hikmah dalam perbuatan-perbuatannya. Hikmah itu maksud atau tujuan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Sehingga di sini kita yakini apapun yang Allah Ta'ala lakukan pasti ada hikmahnya. Ya. Sampai pun ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan sesuatu keburukan, karena Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu kan, yang baik dan yang buruk semuanya adalah makhluknya Allah, ya kan? Manusia makhluknya Allah, jin makhluknya Allah, dan iblis termasuk bagian dari jin. Karena minal jinni fafasaqa an amri rabbih, ya kan? Iblis itu adalah bagian dari jin yang dia itu keluar dari ketaatan dari Rabbnya. Maka ketika Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk yang baik dan yang buruk, Allah Ta'ala pasti memiliki hikmah dalam menciptakan itu semua. Allah memiliki menciptakan iblis meskipun iblis itu punggawanya keburukan, pentolannya keburukan, di iblis itu kan. Tapi Allah Ta'ala menciptakan iblis ini pasti ada hikmah-hikmahnya. Allah menciptakan adanya yang baik, ada yang buruk, ada hikmahnya. Allah mengendaki adanya manusia itu yang mukmin, ada yang kafir, pasti ada hikmahnya. Sehingga di sini kita harus bisa menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Lawannya hikmah adalah sia-sia. Lawannya hikmah adalah sia-sia. Ya. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan suatu perbuatan atau tidak pernah melaksanakan suatu perbuatan yang sia-sia tanpa ada hikmah. Sehingga di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim. Yang semua perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu pasti mengandung hikmah. Makanya Rasulullah SAW kalau beliau mendapatkan atau mengalami sesuatu perkara yang tidak beliau senangi, beliau tetap mengucap apa? Alhamdulillah. Karena beliau tahu bahwasanya di balik perkara-perkara ini yang hadir, yang ada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini, meskipun itu tidak disukai oleh beliau, pasti ada hikmah-hikmahnya. Karena Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah menciptakan manusia dan jin, ada hikmahnya. Ini ikhwani azanillah wa iyyakum, majelis yang pertama dari pelajaran kitab tauhid. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian, dan juga bisa bermanfaat kepada orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan kepada kita dalam tauhid dan mewafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.